Amin, amin. Dan dulur, sambil menunggu sang bintang topnya Indonesia, sambil menunggu artis idola Anda, kali ini saya panggilin untuk rekan-rekan semuanya. Kompak Production, kita simak bareng-bareng. Cumi-cumi, kita goyang bareng. Arneta, Julia, Adela. bahasa Madura.